Gak mungkin gara-gara beribadah kepada Allah kita jadi celaka, itu gak mungkin. Gak mungkin gara-gara kita sholat kita rugi, gak mungkin. Walaupun ada orang yang ke masjid terus pulangnya sendalnya hilang, tapi bukan gara-gara ke masjid sendalnya hilang. Kalaupun terjadi itu pas dia ke masjid, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan untuk dia yang lebih baik dari itu. Harusnya ketika dia beribadah, dia harus membarenginya dengan husnuzan. Saya mau beribadah kepada Allah, gak mungkin gara-gara saya sholat perniagaan saya rugi. Gak mungkin gara-gara saya sholat sendal saya hilang. Sendal saya hilang itu gak ada hubungannya dengan sholat. Kalaupun sendal saya hilang pas lagi sholat, bukan gara-gara sholat, maka saya bersyukur mudah-mudahan nanti Allah kasih alas kaki yang bisa menyelamatkan saya dari api neraka nanti di akhirat. Yang jelas, karena ini menghadap Allah, beribadah kepada Allah, gak mungkin rugi. Satu-satunya perbuatan manusia yang gak ada mungkin rugi walaupun 1% cuma ibadah kepada Allah. Makanya Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.